نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد kita lanjutkan. Al-Imam Sa'di rahimahullah ta'ala menafsirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabin maknun, fi kitabin maknun ay masturun an a'yunil khalqi. Maknanya adalah bahwa Al-Quran terpelihara, tertutup dari pandangan-pandangan makhluk. Wa hadzal kitabul maknunu huwa al-lawhul mahfuz. Dan kitab yang tersembunyi, yang terpelihara itu adalah al-lawhul mahfuz. Ai inna hadzal Qur'an maktubun fil lawhil mahfuz. Bahwa Al-Qur'an tertulis pada al-lawh al-mahfuz. Mu'azzamun 'indallah. Diagungkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala wa 'inda malaikatihi, dan di sisi para malaikatnya fil mala'il a'la. Yani para malaikat yang berada di atas. Baik. Ini kemungkinan pertama, kata As-Sa'di rahimahullahu taala. Wa yahtamil anna al-murad bil kitabil maknun, dan ada kemungkinan yang dimaksud dengan al-kitab al-maknun adalah huwa al-kitabul ladzi bi aidil malaikah, yakni kitab yang berada pada tangan-tangan para malaikat. Alladhi yunazziluhum Allahu biwahyihi wa tanzilihi, di mana Allah Subhanahu wa taala utus mereka, Allah Subhanahu wa taala mengutus mereka untuk menyampaikan wahyu dan firman-Nya. Wa annal murada bidzalika annahu masturun 'ani syayatin, dan maknanya maknun adalah mastur, tertutupi, terpelihara, terjaga dari para syayatin, para setan-setan. La qudrata lahum ala taghyirihi, tidak ada kemampuan atas mereka untuk mengubah sedikit pun dari Al-Qur'an. Ya, tidak bisa mengubah sedikit pun dari Al-Qur'anul Karim. Walaziyadati, tidak mampu untuk menambah sedikit pun ke dalam Al-Qur'an. Wan naqsi minhu, dan juga tidak mampu untuk mengurangi sedikit pun dari Al-Qur'an. Wastiraqihi, dan mereka tidak mampu untuk mencuri Al-Qur'anul Karim. Dan ini sebagaimana apa yang telah kita dengarkan dari tafsirnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwa kitab maknun, boleh jadi maknanya adalah al-lawh al-mahfuz, ataukah kitab-kitab yang ada pada tangan para malaikat. La yamassuhu illa al-mutahharun. La yamassuhu illa al-mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya, tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang, ataukah makhluk-makhluk yang disucikan. Ay la yamassul Qur'an illa al-malaikatul kiram. Tidak ada yang menyentuh Al-Qur'anul Karim kecuali para malaikat yang mulia, yang mutahhar. Mereka adalah makhluk yang disucikan, yang dibersihkan. Ya. Mereka dijaga dari perbuatan maksiat. Alladzina tahharahumullahu ta'ala minal afat, di mana Allah Subhanahu wa taala mensucikan mereka, membersihkan mereka dari segala bentuk afat, penyakit, maksiat, dosa, pelanggaran. Dijaga. Mereka mengemban tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minal afati wal dhunubi wal uyub, terpelihara, disucikan dari segala bentuk dosa, wal uyub, dari segala bentuk aib. Wa idza kana la yamassu illa al mutahharun, dan bila ya Al-Qur'an itu tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang makhluk-makhluk yang disucikan. Wa anna ahla al-khabath wa syayatin, dan makhluk yang kotor, kemudian para setan, lastita'ata lahum, mereka tidak mampu untuk menyentuhnya, wala yudan ila massihi, dan mereka tidak diberikan kemampuan untuk menyentuhnya. Dallatil ayatu bitanbihiha, maka ayat ini menunjukkan peringatan bagi kita semua. Ala annahu la yajuzu ayyamassal qur'ana, nah, bahwa tidak boleh menyentuh Al-Qur'an illa tahir, kecuali orang yang suci. Nah, dan sebagaimana yang telah kita dengarkan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwa ayat ini tidak menunjukkan akan hal itu. Akan tetapi permasalahan la yamassul Qur'an illa tahir kembali kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada kaitannya dengan firman Allah Subhanahu wa taala ini. Kama warada bidzalikal hadis, sebagaimana datang dalam masalah ini hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa li hadza qila, oleh karena itu dikatakan, ada yang menafsirkan annal ayata khabar, bahwa ayat ini khabar. Ya, konteksnya itu pemberitaan. Nah, la yamassul Qur'an, yani la yamassuhu ila al-mutahharun, khabar bima'na an-nahi. Nah, bima'na an-nahi, yani khabar, pemberitaan, namun ya tujuannya adalah untuk melarang. Ya, bermakna nahi, larangan. Tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali yang orang yang suci, orang yang bersih. Ya, orang yang suci. Ay la yamassul Qur'an illa tahir. Tidak menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang suci. Yani suci dari al-hadas al-akbar dan al-hadas al-asghar. Nah, keluar sedikit dari tafsir ini, kita mencoba mendengarkan dari apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan juga Syekh bin Baz rahimahullah taala terkait dengan massul Quran, ya, massul Quran ala ghairi wudu. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan ketika beliau membahas hadis inni lastu ala wudu'in ahbabtu alla adzkurallaha illa ala taharah. Dia mengatakan, ya, walakin in kana al-insan junuban fa innahu la yajuzu an yaqra al-Qur'an, dan nanti akan kita sebutkan khulasahnya di akhir insyaallah agar lebih mudah difahami. Akan tetapi seorang itu ketika dia dalam kondisi junub, fa innahu la yajuzu an yaqra al-Qur'an, maka dia tidak boleh membaca Al-Qur'anul Karim illa idza qara'a syai'an, kecuali keadaannya bila dia membaca sesuatu, ya, atau bagian dari Al-Qur'anul Karim, yuridu bihi dzikra, yang dia niatkan adalah untuk berzikir, wa huwa minal Qur'an, dan kalimat-kalimat zikir itu ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Difahami? Dia membaca potongan ayat, namun tujuannya bukan meniatkan untuk membaca Al-Qur'an, namun meniatkan untuk berzikir, untuk berdoa. Ya. Maka kata beliau rahimahullahu taala, fala ba'sa. Maka yang demikian tidak mengapa. Ya, secara asal al-junub tidak boleh. ya tidak boleh membaca Al-Quran. Namun dengan kondisi tadi boleh. Fala ba'sa. Au yuridu bihi addu'a. Ataukah dia niatkan tadi zikir ataukah berdoa? Maka boleh. Wa huwa minal Quran, dan itu adalah bagian dari Al-Quran. Fala ba'sa bihi. Fala ba'sa. Maka tidak mengapa. Fa idza qala, bila dia mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Nah, bismillahirrahmanirrahim termasuk dari Al-Quran. Yuridu bidzalikal basmalah. Ya. Dia niatkan untuk membaca basmalah wat tabarruk, dan juga dia meniatkan untuk bertabarruk bidzikri bismillah, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. La yuridu tilawah. Dia tidak meniatkan untuk membaca Al-Quran secara langsung. Difahami gambarannya? Maka fala ba'sa. Tidak mengapa. Naam. Walau qala rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Bila dia membaca kalimat tadi bahwa min Al-Quran, dan ini adalah potongan Al-Quran. Naam. Namun dia niatkan bukan secara langsung membaca Al-Quran, namun dia niatkan untuk berdoa. Ya. Dia niatkan untuk berdoa. Lal qira'ah. Ya, bukan dalam rangka membaca Al-Quran. Fala ba'sa bihi. Tidak mengapa. Ini bagi al-junub. Amma idza kana yuridul qira'ata. Adapun bila dia meniatkan membaca Al-Quran, fa innal Qur'ana al-qira'ata, dia niatkan untuk membaca Al-Quran, fa innal Qur'ana la tahillu qira'atuhu lil junub. Maka Al-Quran tidak dihalalkan, ya, dalam fatwa yang lain haram. Ya. Haram ya bagi junub untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Naam. Amma man bihi hadatsun asghar. Adapun seorang yang terdapat padanya al-hadats al-asghar, ya. Dia belum berwudu. Naam. Fayajuzu ay yaqra al-Qur'an, maka dia boleh membaca Al-Quran, lakin la yamassul al-mushaf. Namun dia tidak boleh, dengan fatwa yang lain haram, menyentuh mushaf dalam keadaan belum berwudu, dalam al-hadas al-asghar, haram. Nah. La yamassul mushaf. Lianna al-mushafa la yamassuhu illa tahir. Karena mushaf itu tidak menyentuhnya kecuali seorang yang suci. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fil kitab, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tulisan beliau alladhi katabahu ila Amr bin Hazm, kepada sahabat Amr bin Hazm beliau menuliskan alla yamassal Qur'an illa tahir, bahwa tidak boleh menyentuh Al-Qur'anul Karim kecuali seorang yang suci, ya, orang yang sudah berwudu. Wal muradu bi tahir at-tahir min al hadatsain al-asghar wal akbar, dan ini maksud adalah seorang yang suci dari al-hadats dua hadats, yakni hadats al-hadats al-asghar dan al-hadats al-akbar. Nah, ini untuk sementara, fa insyaallah kelengkapannya akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Intinya adalah pada pembahasan ini untuk kita menjaga adab. Menjaga adab bersama Al-Quranul Karim, karena kita mendapatkan terutama anak-anak, ya, sering tidak adanya adab bersama Al-Quran, baik itu ketika membaca Al-Quranul Karim, ya, ketika, ya, yakni meletakkannya, bagaimana dia memposisikan Al-Quranul Karim, kita sering dapatkan tidak adanya adab, ya. InsyaAllah pertemuan berikutnya akan kita sampaikan, ya, fatwa dari Syekh bin Baz dan juga khulasa dari masalah ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tafadzalu wa barakallahu fikum.